الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله pada malam hari ini kita insyaallah dapat melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dan kita masuk pada hadis yang ke-6. Qala rahimahullah wa an rajulin sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستر المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغتسل An rajulin dari seseorang sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah menjadi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam qala beliau mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasil al-mar'atu bi fadli ar-rajul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang wanita mandi dengan sisa air mandinya seorang lelaki. Ayur rajulu bifadlil mar'ati. Atau seorang lelaki mandi dengan sisa air mandinya seorang wanita. Waliyaghtarifa jami'an. Hendaknya keduanya mengambil air secara bersamaan. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasa'i, dan sanadnya sahih. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini merupakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh seseorang yang pernah menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan nama orang tersebut. Namun tidak diketahuinya seorang sahabat, dengan kata lain majhul, ini tidak menjadikan hadis sebagai hadis yang dhaif, karena para sahabat semuanya adalah udul, orang-orang yang saleh, Mereka semua adalah orang-orang yang jujur. Tak ada pada mereka kedustaan. Allah Azza wa Jal telah berfirman dalam ayat Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radhu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah Azza wa Jal. Maka dengan ta'dil, dengan rekomendasi dari Allah Azza wa Jal, dengan penyebutan mereka sebagai orang-orang yang diridhai oleh Allah Azza wa Jal, para sahabat tidak memerlukan lagi pujian dari siapapun. Sehingga walaupun tidak diketahui namanya, hadis dari mereka tetap kita terima. Hadis tersebut sahih. Adapun apabila al-jahalah, kemajhulan atau tidak dikenalnya seorang rawi selain para sahabat, maka hal itu menjadikan hadis sebagai hadis yang dhaif. Karena selain sahabat, ketika tidak diketahui namanya, ia tidak diketahui derajat kesolehan agamanya, tidak diketahui kekuatan hafalannya. Sehingga dengan demikian dihukumi sebagai rawi yang dhaif. Maksud saya rawi yang tidak diterima. Di sini tidak ada fonis dhaif, tapi tidak diterima dikarenakan tidak diketahui kesolehan maupun kekuatan hafalannya. Yes. Pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa seorang lelaki tidak dapat, tidak dibenarkan mandi dengan air yang itu merupakan sisa dari mandinya seorang wanita, begitu pula sebaliknya. Seorang wanita tidak dibenarkan mandi dengan air yang itu adalah sisa mandinya seorang laki-laki. Kemudian Rasulullah SAW menganjurkan agar mereka sama-sama mengambil air dari bejana atau yang semakna dengannya secara bersamaan. Namun hadis ini tidak bermakna haram, karena pada hadis berikutnya nanti kita akan membaca bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beliau mandi dengan sisa mandinya Maimunah radhiyallahu anha, istri beliau. Sehingga dengan demikian hadis berikutnya nanti menunjukkan bahwa hal itu diperbolehkan atau mubah atau jaiz, sedangkan larangan pada hadis yang keenam itu menunjukkan makruh, tidak sampai pada tingkatan haram. Hadis berikutnya diriwayatkan dari Mu'abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yawtasiru fi fadli Maimunah radhiyallahu anha, akhrajahu Muslim. dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW kana yaghtasilu beliau mandi bi fadli dengan sisa mandinya Maimunah radhiyallahu anha istri Nabi SAW. Dia adalah Maimunah binti Al-Harith Al-Hilaliyah. Beliau adalah salah satu dari Ummahatul Mu'minin istri Nabi SAW. Hadis ini riwayat Muslim dan tentunya sahih. Hadis yang sebelumnya juga sahih bagaimana kata Ibn Hajar dan disahihkan pula oleh Syekh Al-Albani rahimahullah pada kitab sahih Sunan Abi Dawud. Wali ashab sunan dan diriwayatkan oleh ashab sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibn Majah. Ibtasala ba'du azwajin Nabi SAW fi jafnatin. Faja'an Nabi SAW liyagtasila minha. Faqalat lahu inni kuntu junuban. Faqala innal ma'a la yajlub. Fasahahu at-Tirmidzi wa Ibn Khuzaimah. Diriwayatkan oleh Ashabus Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibn Majah bahwa sebagian istri Nabi mandi fi jafnatin. Jafnah bermakna yakni tempat air yang besar, bejana yang besar. Faja'an Nabiyyu, maka Nabi SAW datang liyaghtasila minha, untuk mandi darinya, mengambil air dari tempat tersebut, mandi darinya. Faqala lahu, faqalat lahu, maka salah satu istri Nabi tersebut mengatakan kepada Nabi, inni kuntu junuban, sesungguhnya aku adalah sedang junub. Artinya istri Nabi tersebut mandi janabat dari air tersebut. Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan, innal ma'a la yajnub, sesungguhnya air itu tidak menjadi junub. Ikhwani fiddin rahimakumullah, hadis tersebut diriwayatkan At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Irwadul Ghalil. Nah, pada hadis ini yang pertama riwayat Muslim dari Ibn Abbas menunjukkan bahwa Nabi SAW mandi dengan sisa mandinya Maimunah, istri beliau. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, beliau mandi dari sisa mandinya sebagian istri Nabi. Wallahu a'lam, tidak disebutkan siapa namanya. Namun di sini ada keterangan tambahan bahwa ketika itu istri Nabi mandi janabat. Mandi janabat, bukan mandi seperti biasanya pada umumnya. Namun demikian Nabi tetap Alaihissalam tetap mandi darinya dan bahkan mengatakan air tersebut tidak menjadi junub pula karena telah dipakai mandi janabat oleh seseorang. Nah, ini seperti dikatakan ulama, maknanya adalah al-jawaz, boleh. Kalau begitu, dua riwayat ini memberikan faedah bahwa larangan pada hadis yang pertama merupakan larangan litanzih. Litanzih dengan kata lain, yakni hanya makruh. Larangan di atas bukan haram, bukan ditahrim. Ya, ini adalah al-jama' menggabung antara dua hadis yang kita baca tadi. Baik. Kemudian rahimakumullah. Ada hadis yang kita baca di atas, ya, menunjukkan bahwa air tetap suci dan mensucikan air tersebut, tetap suci dan mensucikan, tidak terpengaruh oleh seorang yang junub yang mandi darinya. Wallahu a'lam. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhuri ina'i tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marratin أولهن بالتراب أخرجه مسلم وفي لفظ له فليركه وللترمذي أخراهن أو أولهن بالتراب. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuhuru ina'i ahadikum." Pensucian bejana seseorang di antara kalian, idza walagha fihi, apabila walagha fihi al-kalbu, al-kalbu seekor anjing, walagha fihi menjilat-jilat padanya, an yaghsilahu, untuk mencucinya, membasuhnya, sab'a marratin, 7 kali, ulahunna bit-turab, yang pertama dari ketujuh kali tersebut diturabi, dicampur dengan turab atau tanah, ya, tanah atau debu. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Muslim, fi lafdzin lahu, dalam salah satu lafaz Muslim ada ziyadah tambahan, falyurikhu, hendaknya dia menumpahkan bejana tersebut, air yang ada pada bejana tersebut dibuang. Oleh Tirmidzi, dalam riwayat Tirmidzi, ukhrahunna au ulahunna, yang terakhir atau yang pertama, biturabi, dengan menggunakan turab, debu atau tanah. Ikhwan fillah rahimakumullah, hadis ini memberikan faedah bahwa air liur anjing, atau lidahnya dan mulutnya, yang di situ tentunya ada liur anjing tersebut, adalah najis. Bahkan najisnya cukup berat, yang menunjukkan bahwa air liur anjing adalah najis. Sabda Rasulullah, tuhur, pensucian. Menunjukkan bahwa air liur tersebut tidak suci. Tidak suci bermakna najis. Nah, kemudian Rasulullah SAW memberikan suatu petunjuk, yaitu apabila anjing walagha fil ina, menjilat-jilat di suatu bejana, yakni semacam anjing yang minum, ya, kita tahu bahwa cara minumnya anjing dengan menjulurkan lidahnya berkali-kali pada air tersebut yang ada di bejana. Ini wala ghafihi al-kalbu, anjing menjilat-jilat padanya, minum darinya. Nah, dengan al-wulug, jilatan semacam itu berarti bejana tersebut telah menjadi najis dan wajib disucikan. Bagaimana tata cara mensucikannya? Rasulullah SAW mengatakan dibasuh tujuh kali. Yang pertama dengan turab, dengan debu atau tanah. Ya, yakni yang pertama air dicampur dengan tanah, kemudian diusapkan pada bejana tersebut. Kemudian berikutnya sampai 2, 3, 4, dan 7 kali. Baru ketika itu bersih. Suci. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dalam riwayat Muslim ada tambahan fal yurikhu. Hendaknya air tersebut dibuang. Ini juga menunjukkan bahwa air tersebut telah menjadi najis. Mengapa demikian? Karena seandainya air itu tidak najis, maka kita tidak boleh membuang air begitu saja tanpa ada sebabnya. Karena itu termasuk tabdzir, membuang-buang air tanpa ada sebab, ini pemborosan tabdzir. Innal mubadzirin kanu ikhwata syayatin, sesungguhnya orang-orang yang tabdzir itu teman-teman syaitan. Ikhwan fillah rahimakumullah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita cermati, kita perhatikan, yaitu riwayat Tirmidzi berikutnya. Beliau menyebutkan riwayat ukhrahunna au ulahunna, yang terakhir atau yang pertama. Ya. Dalam riwayat yang lain bahkan mengatakan secara tegas wa'afirus saminata biturab, hendaknya yang ke-8 dilumuri dengan tanah. Yang ke-8. Nah, ulama rahimahumullah kemudian membahas riwayat-riwayat itu. Mereka mempelajari riwayat-riwayat itu. Yang nampak ada pertentangan. Karena riwayat Muslim yang pertama nampak di situ penggunaan turab pada awal mulanya, pertama kali. Namun dalam riwayat Tirmidzi ada imma keraguan dari seorang rawi, pertama atau terakhir, atau mungkin wallahu a'lam maksudnya tahyir, pilihan, terserah, silahkan mau pertama dengan turab atau mau yang ketujuh dengan turab. Riwayat yang satu lagi dengan tegas mengatakan yang ke-8 dilumuri dengan turab, tanah atau debu. Nah, riwayat yang paling kuat dan itu yang diamalkan adalah riwayat Muslim yang pertama kita baca tadi, ulahunna biturab. Yang pertama itulah yang dengan turab, dengan tanah. Kenapa ini lebih kuat, lebih rajih? Karena ini riwayat lebih banyak. Dan bahkan disebutkan dalam Sahihain, Bukhari dan Muslim. Sementara riwayat-riwayat yang lain tidak sebanyak dan sekuat riwayat itu. Yeah. Yang kedua, alasan kedua, bahwa itulah yang secara ma'kul dapat diterima. Secara ma'kul dapat diterima, masuk akal kita. Karena apa? Karena dengan pencucian yang pertama, pembasuhan yang pertama dengan tanah, maka keduanya, ketiganya makin bersih. Tapi kalau kita membasuh yang ketujuh dengan tanah, dengan debu, berarti kita memerlukan pembasuhan lagi yang ke-8 atau mungkin yang ke-9 atau lebih daripada itu. Apalagi riwayat yang mengatakan yang ke-8 dilumuri dengan turab. Berarti kita masih memerlukan pembasuhan yang ke-9 dan seterusnya. Sehingga ini menunjukkan lemahnya riwayat-riwayat itu. Demikian yang disebutkan beberapa ulama, di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan demikian. Ya, jadi ulahunna bitarab, itulah yang rajih, yang lebih kuat. Ya. Nah, ini yang pertama dengan jadi. Kemudian hal yang kedua yang perlu kita perhatikan, apakah selain turab dapat mewakili at-turab, misalnya seseorang membasuh dengan sabun, ya, atau pembersih yang lain. Jawabnya, wallahu a'lam, tidak mewakili, karena nas hadis mengatakan dengan turab dan itu bisa kita lakukan. Boleh kita lakukan dengan mudah, turab ada, dan di sana insya Allah ada hikmah-hikmah yang mungkin belum kita ketahui. Bahkan sebagian ulama mengatakan berdasarkan penelitian di zaman sekarang ini, ternyata turab atau tanah dan debu telah membersihkan bakteri atau kuman yang terkandung pada air liur anjing tersebut. Disebutkan bahwa di sana ada cacing-cacing pita yang berbahaya yang dapat dihilangkan itu semua dengan turab atau tanah dicampur dengan air itu. Dan tidak hilang bila dibasuh dengan sabun. Ini adalah hikmah-hikmah yang menunjukkan kuatnya dan benarnya sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang disebutkan dalam hadis. Ya, walaupun kita selaku seorang Muslim, apabila kita tidak mengetahui hikmah-hikmah semacam itu, kita tetap melakukan sebagaimana tuntunan dan bimbingan Rasulullah SAW, karena ini merupakan ittiba, kesempurnaan ittiba mengikuti Rasulullah SAW, dan mungkin di sana ada nilai-nilai ta'abbud, yakni nilai-nilai ibadah yang tidak terjangkau oleh akal. Allahu a'lam. Kemudian hal yang lain, ini terkait dengan air dan hukum air. Kalau begitu, air tersebut adalah air yang najis yang tidak dapat dipakai untuk bersuci dan tidak dapat mensucikan. Demikian pula permasalahan yang lain, yaitu apa hukumnya anjing tersebut, yakni bulunya, ya, selain mulutnya, selain air liurnya dan lidahnya, apakah najis atau tidak? Di sini terjadi khilaf di antara ulama rahimahumullah. Sebagian ulama mengatakan anjing seluruhnya najis, badannya, bulunya, semuanya najis. Apa yang disebutkan dalam hadis ini menunjukkan semuanya najis. Namun ulama yang lain mengatakan tidak. Pendapat kedua mengatakan tidak. Yang najis adalah air liurnya, lidahnya. Apa yang ada padanya air liur, ya, itu yang najis. Adapun tubuhnya, bulunya, maka tidak najis. Dan wallahu a'lam, pendapat yang kedua itulah yang lebih kuat, Kenapa? Karena diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari bahwa di zaman Rasulullah SAW terkadang ada anjing yang masuk ke masjid, kemudian keluar, lain waktu ada lagi masuk, kemudian keluar, dan tidak disebutkan bahwa Nabi SAW menyuruh untuk membersihkan masjidnya disebabkan anjing yang masuk ke dalam masjid. Dan dahulu, ya, masjid terbuka dan lantai dengan tanah, sehingga mungkin hewan atau binatang semacam anjing masuk, dan memang seperti itu. Ya, namun demikian, sekali lagi, tidak ada perintah dari Rasulullah untuk membersihkan masjidnya dari atau dengan sebab anjing yang masuk. Wallahu a'lam. Hadis berikutnya. Wa Nabi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirra innaha laysat binajis innaha إنما هي من الطوافين عليكم أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة dari Qatadah radhiyallahu anhu Abu Qatadah afwan وعن أبي Qatadah dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم قال في الهرة beliau mengatakan tentang الهرة kucing innaha laysat binajis. Kucing tidaklah najis. Innama hiya min at-tawafina alaikum. Kucing adalah termasuk hewan yang tawafin. Banyak berkeliling. Ya. Atau yani berputar ber atau mungkin antum bilang berpusing. Allahu a'lam. Di rumah. Ya. Nah, ini banyak keluar masuk rumah, ya, di kaki kita menempel, berputar di kaki kita, kemudian pergi lagi. Ini namanya tawafin alaikum terhadap kalian. Akhrajahul Arba'ah, hadis riwayat Al-Arba'ah, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah, Shahahu Tirmidzi, dan disahihkan oleh Tirmidzi, dan Ibnu Khuzaimah. Demikian pula disampaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Mi'rad Walid. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Qatadah yaitu Al-Harith bin Rij'i Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan dari Rasulullah SAW sebuah hadis yang menerangkan tentang hukum al-hirrah atau kucing. Walaupun ini merupakan hewan yang haram untuk dimakan, namun hewan ini tidak najis. Demikian pula, hukumnya tidak seperti anjing. Hukumnya tidak seperti anjing. Walaupun hewan ini haram. Kenapa? Karena hewan ini merupakan hewan yang dekat dengan manusia, baik di zaman Rasulullah ya maupun di zaman kita sama tetap kucing di mana-mana semacam itu ya dia minat tawafin banyak bertawaf berkeliling masuk rumah keluar rumah ya tidur di kita punya kasur ya di kursi di mana tempat dari rumah kita ya. Demikian pula termasuk minum dari yakni mungkin apa masuk ke tandas di situ ada air dia minum atau di tempat pencuci ada air dia minum hal yang sangat biasa sekali terjadi kemudian dia pun makan ya bersama orang-orang pada umumnya, hal yang sangat biasa. Maka dengan sebab ini Rasulullah SAW mengatakan innaha laisat binajis. Sesungguhnya kucing tidak termasuk najis. Kucingnya sendiri, ya, bulunya dan termasuk air liurnya tidak seperti anjing. Ya. Baik. Tentu berbeda dengan kotoran dalam arti tahi atau tinja, ya, dari kucing tersebut. Nah, ini lain, atau kencingnya, nah, ini lain. Ini wallahu a'lam tetap najis. Karena apa? Karena itu kotoran dalam arti tinja atau tahi dari hewan yang haram dimakan, yang pula kencingnya, maka itu najis. Namun tubuhnya, bulunya, lidahnya, air liurnya, insya Allah ya tidak najis. Allahu a'lam. Baik. Satu hadis lagi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala jaa arabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid. Fazajarahu an-nas. Fanahahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qadha bawlahu amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi nadhubin min ma'in fa'uriqa alaihi. Muttafaqun alaihi. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, ja'a arabiyun, datang seorang Arab Badui, fabala fi ta'ifatil masjid. Arab Badui itu kencing di ta'ifatil masjid, yakni salah satu sisi dari masjid tersebut, yakni masjid Nabi. Fazajarahum nas, maka orang-orang pun menghardik dia, yakni melarang dan mengingatkan dengan keras. Panahahum Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat untuk melakukan itu, dan yakni agar membiarkan orang tersebut kencing sampai selesai. Falamma qadha bawlahu, maka ketika orang Badui itu selesai dari kencingnya, amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW memerintahkan untuk diambilkan zanub, yakni suatu timba atau ember atau bejana yang besar, minna dengan berisikan air, fa'uhriqa alaih, lalu disiramkan, dituangkan padanya. Ittafaqun alaih, hadis disepakat oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ahibati fillah rahimakumullah, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa pertama, kencing manusia, ya, air seni manusia adalah najis karena Rasulullah SAW menyiram tempat tersebut dengan air yang banyak. Ya. Begitu pula para sahabat menghardik dan melarang dengan keras orang itu melakukan kencing di masjid. Menunjukkan itu sesuatu yang dilarang dalam agama. Karena itu najis. Kemudian, hal yang kedua, hadis ini menunjukkan bagaimana tata cara membasuh tempat yang terkena najis. Lebih khusus tanah bila terkena najis semacam kencing. maka cukup dituangkan air padanya yang banyak. Tidak perlu tanah tersebut diambil dan tapi cukup dituangkan air padanya. Jadi apabila najis itu tak nampak. Berbeda halnya apabila najis padanya tampak. Jurum, ada bendanya. Ya semacam tadi. Misalnya nampak di situ ya kotoran atau tahi anjing misalnya atau manusia, maka benda ini harus dibuang. Ya. Baru kemudian dibersihkan dengan air. Atau yang semacam itu. Yang jelas benda ini harus hilang. Jadi kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa Nabi SAW sangat hikmah, di mana Rasulullah SAW melarang para sahabat untuk menghardik dan melarang dengan keras Arab Badui itu. Apa hikmahnya? Hikmahnya karena kalau dilarang dan diperingatkan dengan keras, bisa jadi dia lari. Akhirnya kencingnya kemana-mana. Dia lari sehingga air itu akan banyak tercecer di masjid. Maka Rasulullah SAW melarang hal itu. Biarkan kencing sampai selesai. Sehingga air kencing itu tidak kemana-mana, hanya di satu tempat. Nah, ini adalah hikmah dan yakni sikap bijaksana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat tinggi. Di sisi yang lain, orang Arab Badui ini pun akhirnya yakni terkesan dengan sikap Rasulullah, dan dia pun di saat yang sama menjadi benci dengan para sahabat karena sikap mereka. Sampai dia mengatakan, Allahumma rahmi wa muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, berikan kasih sayang kepadaku dan kepada Muhammad saja. Jangan kau beri kasih sayangmu kepada orang pun bersama kami. Nah, ini yakni faedah dari sikap bijaksana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu beberapa faedah yang dapat dipetik, dapat kita ambil dari hadis tersebut. Semoga bermanfaat. Kita sampai di sini dulu hadis yang kita baca. Abdul, kalau ada soalan, suara dengar bagus. Naam, barakallahu fikum Ustaz. Bisa tanya soalan yang tidak berkaitan dengan kajian ini? Bisa tanya soalan yang tidak berkaitan dengan kajian ini? Akidah Ahlussunnah, kita tak boleh pastikan seorang itu masuk jannah ataupun nar. Bagaimana kalau orang itu memang jelas melakukan syirik dan memanggil orang kepada syirik? Bagaimana kalau wallahu'alam, dilarang memastikan jannah atau nar pada seseorang yang misalnya dia muslim tapi bermaksiat, dikatakan dia neraka, tak boleh. Atau seorang muslim yang baik, yang soleh, kita katakan dia pasti surga, ini tak boleh. Dia mengatakan narju alal muhsin. Kita berharap seorang yang berbuat baik untuk masuk ke dalam al-jannah. Narju, kita berharap. Tapi kita tidak memastikan dia masuk ke dalam al-jannah. Wa nakhafu 'ala al-musii'. Tapi kita khawatir orang yang berbuat jelek, berbuat dosa, maksiat, khawatir dia masuk ke neraka. Wala nuqannituhu, tapi kita tidak berputus asa dia dia mungkin masuk ke dalam al-jannah. Adapun seorang yang mati dalam keadaan kafir, dia seorang Nasrani, mati dalam keadaan Nasrani. Musyrik, dia mati dalam keadaan kesyirikannya. Maka kita boleh mengatakan, huwa finnar. Ya, karena Rasulullah SAW memerintahkan seseorang yang melewati kuburan orang-orang kafir, untuk apa? Basyirhu binnar. Beri kabar bahwa dia masuk di dalam neraka. Ya. Jadi kalau orang yang mati dalam keadaan kafir, secara zahir, mati dalam keadaan kafir, maka kita boleh mengatakan dia binnar. Allahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallah khair. Baik, ada soalan lain atau tak ada? Enggak ada lagi, Ustaz. Baik. Jazakumullah khair, waffaqanallah wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.